Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan tentang sirah dakwati atau dakwah dan sirah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam. Dan kita telah memasuki pada, setelah selesai kita dari menjelaskan tentang tauhid najd baik dari arah selatan maupun arah utara, termasuk wilayah-wilayah di Al-Qasim, Buraidah, Unaiza dan sekitarnya. Demikian pula keberhasilan Daulah Saudiyah dalam menyatukan wilayah Ahsa. Wilayah Ahsa yang ini berhasil dengan gemilang pada tahun 1210 Hijriah. Setelah kemenangan demi kemenangan mulai tahun 1204, kemudian 1208 yang pada puncaknya pada tahun 1210. Sementara Najd itu di awal-awal atau di akhir dan di awal tahun 1200, di akhir-akhir 1190-an, 6 dan di awal 1200. Nah, dan sekarang kita akan memasuki untuk wilayah Al-Hijaz. Wilayah Al-Hijaz. Mana Hijaz? Makkah wal Madinah. Namun sekali lagi kita hanya menjelaskan tadi berdasarkan peristiwa. Wa illa tahunnya itu sekian kejadian hampir bersamaan. Waktunya hampir bersamaan, ya. Termasuk di Hijaz bukan berarti ketika Najd ataupun Ahsa tidak ada peristiwa di Hijaz. Ada sekian peristiwa yang tahunnya hampir juga bersamaan pada tahun-tahun tersebut, dan ini dilakukan sejak masa Muhammad bin Saud, dan tentu saja masih di sana hidup Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena kita harus ingat kapan wafatnya Syekh. Tahun berapa? 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Sehingga kalau kita hubungkan dengan kejadian yang sudah kita ceritakan, 1210 kemenangan atau 1208 kemenangan terhadap Ahsa, berarti Syekh masih ada atau sudah wafat? Syekh sudah wafat. Ya. Ini antum harus bisa merangkai kejadian demi kejadian. Baik, sekarang kita masuk ke Al-Hijaz. Yang mana Al-Hijaz pada waktu itu dipimpin oleh para asyraf, yakni para syarif. Para syarif. Dan mereka secara resmi di bawah kekuasaan, di bawah pemerintahan Ad-Daulah Al-Utsmaniyah. Daulah Al-Utsmaniyah. Dan dijelaskan dalam tarikh Al-Mamlakah bahwa sampainya berita dakwatul tauhid ke para syarif tersebut ada beberapa versi, di antaranya atau setidaknya dua versi penting, yakni yang disampaikan oleh al-mu'arrikh al-Makki, ahli sejarah Mekah, yang menyebutkan bahwa al-wahabiyun, kata dia dengan istilah wahabiyun, ya, wa illa yang dimaksud siapa? atsba' da'wati tauhid. Arsalu 30 aliman ila Makkah fi ahdi Syarif Mas'ud bin Sa'id. Telah mengutus 30 alim ke Makkah pada masa pemerintahan Asy-Syarif yang Mas'ud bin Sa'id, yang memerintah sejak tahun 1146, yakni hampir bersamaan dengan Syekh berada di mana? Di Huraimla. Sejak tahun itu Mas'ud sudah memerintah mana? Makkah. Nah, ketika dakwah sudah berkembang di Diriyah, maka diutuslah 30 alim ke Makkah. Dan ketika itu diutusnya 30 alim ini, tahaqqaqu jahlahum, para ulama Makkah menilai bahwa 30 alim ini juhal, orang-orang jahil. Wa ba'da iqamati ad-dalil 'alaihim kaffarahum, bahkan setelah disampaikan dalil, ditegakkan dalil pada mereka, para ulama Makkah mengkafirkan mereka. Siapa? Para Wahabiyin ini tadi. Namun versi yang disampaikan oleh muarrih Makkah ini diragukan oleh penulis Tarikh Mamlakah. Diragukan oleh penulis Tarikh Mamlakah. Karena enggak mungkin sebanyak itu diutus sejumlah alim, 30 alim. Ini alasan pertama. Alasan kedua yang terpenting adalah peristiwa ini, diutusnya 30 alim ini, tidak pernah disebut oleh Ibnu Hunam, penulis Unwanul Majd fi Tarikhin Najd. Di mana Ibnu Hunam ini kana yahris kullal hirs ala tadwin ma lahu ilaqa bil umur ad-diniyah min hayati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa da'watihi. Dalam kitabnya Unwanul Majd sangat perhatian betul terhadap setiap peristiwa diniyah. Terlebih peristiwa ini penting, namun beliau tidak menyebutkan ahli sejarah ini. Dan Ibnu Hunam termasuk orang dekat dengan Syekh. Nah, sementara muarrih Turki, ahli sejarah Turki menyebutkan peristiwa yang terjadi pada tahun 1163 Hijriah, bahwa Syarif Mekah, berarti siapa? 1163 itu masih Mas'ud bin Sa'id, karena dia berakhir kekuasaannya pada tahun 1165. Ini peristiwa terjadi pada tahun 1163. Syarif Mekah, yakni Mas'ud sendiri, memberitakan kepada Sultanah Utsmaniyah tentang telah munculnya gerakan Wahabiyah ini, kata dia. Yani Syekh, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd. Sudah diberitakan. Ya, Syarif Mekah menulis surat kepada penguasa Daulah Utsmaniyah. Berarti dia sudah dengar pada tahun 1163. Wa annahu sami'a annal ulama fi jihatihi bada'u yattabi'unahu. Dan disampaikan pula bahwa Syarif mendengar ulama di sekitar Najd telah banyak yang mengikuti dakwah ini. Wa annahu istasyara ulama Makkah bi sya'nihi. Dan diberitakan pula oleh dia bahwa Syarif telah bermusyawarah dengan para ulama Makkah tentang masalah ini. Fa asyaru alaihi ayyuhawil iqna'ahu bil udul an ra'yihi. Maka pendapat yang disampaikan oleh ulama Mekah kepada Syarif supaya Syarif mengupayakan menyampaikan dalil agar sang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mau berpaling dari pendapatnya, yakni meninggalkan dakwahnya. Fa in rafa'a dzalik fayajibu qitaluhu. Kalau tolak, kalau menolak, maka wajib dibunuh. Ini fatwanya siapa? Ulama Mekkah. Sudah terjadi pada tahun berapa ini? 1163 Hijriah. Fatwa dari ulama Mekkah untuk agar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggalkan dakwahnya. Jika tidak mau, maka wajib dibunuh. Wa indama lam yarudda Ibnu Abdul Wahab ala risalati syarif. Nah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menjawab surat yang dikirim oleh Syarif, yakni dengan fatwa ulama Mekah itu Syarif mengirim surat kepada siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, untuk kamu harus meninggalkan dakwahmu. Jika tidak, qatl. Surat ini enggak dibalas. Nah, kenapa enggak dibalas? Ya karena keras sikapnya, ya. Bersikap kasar kepada beliau. Sementara beliau juga sibuk berdakwah, berjihad, ya, menghadapi wilayah-wilayah yang ada. Maka karena enggak dijawab, qabada ala sittina rajulan min jama'atihi fi musimil hajj. Nanti kan. Gimana muamalahnya Mekkah terhadap dakwahnya Syekh. Sementara Syekh belum berbicara apa-apa kepada Mekkah pada waktu itu. Mekkah hanya sebatas mendengar. Belum ketemu langsung dengan Syekh. Sudah mengambil sikap apa? Yang sangat jelek seperti ini. Karena enggak dibalas, akhirnya 60 jamaah haji, ya, dari yang dianggap kelompok Wahabi ini tadi ditangkap. 60 orang ditangkap pada musim haji, yang mestinya mereka dapat pelindungan keamanan, ya, sedang beribadah haji malah ditangkap. Wa nakala bihim thumma nafahum ila biladihim, dan disiksa. Nah, kemudian dikembalikan ke negerinya. Ya, ini sikap yang jelek. Maka kata penulis tarikh, wa wadih min riwayati Uzzi, yakni Sulaiman Uzzi Mu'arih Turki barusan yang kita sebutkan tadi, ya, peristiwa yang disebutkan oleh Sulaiman Uzzi, jelas di sini anna ma'lumati Syarif Makkah an da'wati Syekh Muhammad mabniyatun 'ala sama'. Ya. Informasi yang diterima oleh Syarif itu semata-mata tentang dakwahnya Syekh, mabniya 'ala sama', hanya dari mendengar dan mendengar, katanya. Sehingga minal murajjih anna tilka ad-da'wa qad wasalat ila al-ashraf awal amr mushawwaha. Sehingga menunjukkan ini bahwa dakwah itu, khabar tentang dakwah telah sampai kepada para syarif, pertama kali sudah tercemar. Ya, mushawwaha. Antariq khusumiha fi Najd. Yang ini berasal dari siapa? Para khusum dakwah, para musuh dakwah yang ada di Najd. Sampai berita kepada Syarif dalam bentuk apa? Berita yang sangat jelek tentang dakwah ini. Dan disebutkan pula oleh muallif tarikh bahwa 60 orang yang ditangkap itu jelas mereka bukan ulama. Bukan ulama, mereka hanya ansarud dakwah, para pengikut dakwah. Nah, para pengikut dakwah. Sehingga enggak ada jumlah 60 alim. 60 atau 30 alim dalam versi yang pertama tadi. Wadattafik al-masadir ala anna Syarif Mas'ud bin Sa'id mana'a ansar da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab min ada'il hajj. Namun sumber-sumber sejarah sepakat bahwa Mas'ud bin Sa'id telah menghalangi pengikut dakwah untuk berhaji. Nah, pada tahun itu sekitar tahun 1663 atau 1164. Tahun itu sekitar itu. Wa mauqifu hadza mauqif ida'i wadih. Sehingga sikap Syarif Mas'ud adalah sikap memusuhi dakwah. Memusuhi dakwah. Dan ini sikap ini dilanjutkan oleh saudaranya yang menggantikan Mas'ud, yaitu Musa'id bin Sa'id. Karena pada tahun 1665 Mas'ud wafat, digantikan oleh saudaranya yang bernama Musa'id bin Sa'id. Sama sikapnya, menempuh sikap saudaranya, yaitu mengambil sikap ida'i, memusuhi dakwah. Namun di akhir ahdi Musa'id hadatsat haditsah, di akhir masa pemerintahan Musa'id terjadi sebuah peristiwa. Mahadat tariq amama as-su'udiyyin lil hajj, yang itu bisa membuka jalan bagi para su'udiyyin, ya yakni pengikut dakwah, untuk bisa berhaji lagi. Karena sejak tahun itu ditutup, tidak boleh. Semua yang datang dari Najd, dari Saudi, dicekal. Ya, tidak boleh masuk haji. Namun pada akhir masa pemerintahan Musa'id ada sebuah peristiwa, yaitu tepatnya pada tahun 1183. Bayangkan berapa tahun ya ikhwan dilarang haji. Kalau kita anggap 1164, ya ini peristiwa 1183, hampir 20 tahun. Nah, dicekal dari haji. Nah, di tahun ini terjadi sebuah peristiwa, yaitu ketika di sebuah dataran tinggi Najd, sejumlah jamaah dari Hijaziyin ya bertemu dengan salah satu batalion Saudiyah. Kelompok atau jamaah Hijaziyin ini dipimpin oleh Syarif Mansur. Syarif Mansur, dan berhasil ditangkap. Syarif Mansur bersama kelompoknya ini berhasil ditangkap oleh Katibah Saudiyah, satu batalion Saudi. Wahina ahdaru ila dir'iyah akramahum Abdul Aziz. Ya, bin Muhammad, waktu itu yang sudah berkuasa siapa? Muhammad bin Su'ud sudah wafat. Digantikan oleh putranya Abdul Aziz bin Muhammad. Nah, ketika Syarif Mansur didatangkan ke Dir'iyah, dihadapkan kepada Abdul Aziz, ternyata dihormati. Akramahu ghayatul ikram wa atlaqa sirahahum duna fidyah, langsung dibebaskan tanpa ada tebusan. Perhatikan gimana sikapnya Abdul Aziz. Wa ba'da dzalika qadima Mansur wa ma'ahu idnun min syarih Makkah lis suudiyyin bil hajj. Karena sikap ikram, sikap hikmah ya ikhwah, yang ditunjukkan oleh Amir, Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad, akhirnya apa? Dibalas ini oleh Mansur. Tidak berapa lama setelah itu dia menghadap lagi, datang lagi kepada Abdul Aziz, dan disampaikan adanya izin dari Syarif Mekah untuk para jamaah Saudiyin berhaji. Ini terjadi pada tahun berapa? 1183. Hal ini disebutkan oleh Walakatarak, yani Mas'ud Nadwi, kata beliau, Walakataraka soni'uhu hadha atharan tayyiban. Akibat sikap Abdul Aziz ini telah mempengaruhi apa? Sebuah hasil yang tayyiban, hasil yang sangat bagus. Wa fi muqabil dzalika adzina lahum Syarif Makkah bil hajj. Dan balasan dari itu, Syarif Makkah mengizinkan untuk berhaji para Najdiyun, ya para kalau pendukung dakwah, untuk berhaji. Wa intahazal furqah adadun kabir minal muwahhidin. Dan ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh jumlah yang besar dari kalangan muwahhidin, yakni atba dakwatul syekh. Peristiwa ini dikomentari oleh Ibnu Ghunnam, kata beliau, faghtanama lidzalik minal muslimin taifah wasarat lil hajji aminah. faghtanam, mengharapkan keuntungan. Lidzalik, sejumlah dari kaum muslimin, yaitu sekelompok dari kalangan muwahhidin, dan mereka pun berangkat haji aminah dengan kondisi aman. Meskipun peristiwa ini, izin haji ini enggak berlangsung lama, namun peristiwa ini telah membuka jalan bagi adanya al-mufawadat, bagi adanya al-muhadatsah wal-mufawadat. Setelah itu adanya apa? Dialog dan negosiasi. Setelah itu kemudian pada tahun berikutnya, Syarif Musa'id digantikan oleh saudaranya yang bernama Ahmad bin Sa'id, tepatnya pada tahun 1184. Dan ketika pada masa Ahmad bin Sa'id, tahassanat al-ilaqat bainahu wa baina qadatid dir'iyah, hubungan membaik antara pihak Mekah dengan dir'iyah. Hubungan baik ini ditandai ketika Ahmad bin Sa'id talaba minhum ba'da tawallihi bisanah. Setelah setahun itu, yakni dia naik menjadi syarif pada tahun 1184. Setahun setelahnya, berarti 1185, dia meminta ya kepada dir'iyah untuk diutus alim ulama mereka, ulama dir'iyah, supaya menjelaskan kepada ulama Mekah tentang hakikat dakwah tauhid. Ya. Pada tahun itu 1185, tahun hijrahnya, kalau tahun masehinya 1779 Masehi. Syarif Mekah meminta kepada dir'iyah untuk diutus alim. Ya, dari ulama Najd, dari ulama dir'iyah, supaya apa? Datang ke ulama Mekah menjelaskan tentang hakikat dakwah mereka. Maka ini pun disambut oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Ya. Niat baik ini disambut dengan baik pula, dengan iktikad baik pula oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Maka diutuslah Al-Syeikh Abdul Aziz Al-Husain. Al-Syeikh Abdul Aziz Al-Husain. Maka terjadilah diskusi, dialog, ya, antara beliau dengan ulama Mekah tentang masail muhimmah min usulid da'wah, prinsip-prinsip dakwah, yang dengan peristiwa itu ada ila dir'iyah muazzazan mukarraman. Beliau pulang ke dir'iyah dalam kondisi mulia dan dihormati. Ini berhasil. Ya. Peristiwa ini dirinci oleh Ibnu Hunam. Kata beliau, arsala Syekh Abdul Aziz arsala Syekh wa Abdul Aziz, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Al-Imam Abdul Aziz, mengutus ila wali Mekkah Ahmad bin Sa'id hadaya, yakni beliau mengirim berbagai hadiah. Abdul Aziz, Naam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Al-Imam Abdul Aziz mengirim kepada wali Mekkah, yaitu Syarif Ahmad bin Sa'id, dikirim kepada beliau berbagai hadiah. Wa kana qad katabahum wa rasalahum. Dan Syarif menerima berbagai hadiah itu dibalas dengan surat. Ya, wa talaba minhum an yursilu faqihan wa aliman. Di surat itu dia meminta agar Syekh dan Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud mengutus faqih dan alim min jama'atihim yubayyin lahum haqiqata ma yad'un ilaihi min ad-din, supaya menjelaskan hakikat dakwahnya. Wa yahdur inda ulama'i Mekkah, dan langsung hadir berdiskusi dengan ulama Mekah. Fa arsala ilaihi Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Husain. Maka diutuslah Syekh Abdul Aziz Al-Husain wa kataba ma'ahu ila Syarif Makkah risalah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis risalah kepada Syarif Makkah. Dibawa oleh Syekh Abdul Aziz Al-Husain. Wa istama'a huwa wa ba'du ulama Makkah. Maka berkumpullah beliau dengan sebagian ulama Makkah. Wahum Yahya bin Saleh Al-Hanafi wa Abdul Wahhab bin Hasan At-Turki wa Mufti As-Sultan wa Abdul Ghani bin Hilal. Nama-namanya ini tadi, nama-nama ulama Makkah yang bertemu dengan Syekh Abdul Aziz Al-Husain. Iya, Yahya bin Saleh Al-Hanafi, Abdul Wahhab bin Hasan At-Turki, iya, Mufti As-Sultan dan Abdul Ghani bin Hilal. Watafawadu fi thalath masail waqa'at al-munadhara fiha. Mereka bernegosiasi dalam tiga masalah yang di situ terjadi diskusi. Al-ula, masalah pertama, ma nusiba ilaina min at-takfir bil umum. Masalah takfir, yakni dituduh Wahabiyun melakukan takfir secara umum. Nih, diskusi, didiskusikan masalah ini. Apa sih hakikat masalahnya? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Husain. Wa tsaniyah hadmu al-qibab allati 'ala al-qubur, tentang masalah dihancurkannya kubah-kubah yang ada di kuburan. Iya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh, dalilnya ini, adillahnya seperti ini. Wa tsalitsah, masalah ketiga, ingkar da'wati salihin lisyafa'ah, pengingkaran berdoa kepada orang-orang saleh untuk meminta syafaat. Ini masalah yang jamak sudah terjadi. Penyimpangan masalah ini termasuk di Mekah. Terlalu banyak. Iya. Dibangunnya kubah-kubah di kuburan dan meminta syafaat dengan cara berdoa kepada orang-orang saleh. Maka setelah diskusi panjang, singkat cerita dikatakan oleh Ibnu Ghunnam, fasara lahum bitilkal ibara iktina'. Maka dengan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Al-Husain, mereka akhirnya puas, bisa faham. Walahum yal iqrar isra', dan mereka untuk sepakat cepat sekali. Yani faham sudah, ngerti sudah, dan ulama maka faham hal ini sebenarnya. Karena memang ini sudah maktub hatta fi kutub al-madzahib. Dalam kitab-kitab mazhab sekalipun masalah ini sudah tertulis dan dijelaskan oleh para ulama ahlul mazhab, dalam ulama Hanafi, ulama Syafi'i, ulama Maliki, ulama Hambali, semuanya maktub. Oleh karena itu kalau kita pelajari Fathul Majid, syarah kitab Bitauhid, ya beliau menukil dari ulama ahlul mazhab tentang sekian masail. Masalah syafa'ah, ya, tentang masalah nazar, bahwa haram bernazar kepada mayit. Nah, dinukilkan kalam para ulama ahlul mazahib, sehingga bukan agama baru yang beliau bawa, bukan agama baru. Ini din al-anbiya wal-rusul, ini din yang sudah didakwahkan dan diamalkan oleh para ulama al-mutaqaddimun. Maka mereka segera faham, puas dan faham. Watafawwahu bi anna hadza dinullah, dan mereka tafawwahu, menyampaikan dengan mulutnya, dengan lisannya, bahwa inilah dinullah, ada dinullah. Wa qalu hadza madhhabul imam al-mu'azzam, dan ini merupakan madhabnya imam al-mu'azzam, yakni Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah. Ya, sehingga sekali lagi apa, bukan din baru, bukan ide baru yang dimunculkan oleh Ibnu Abdul Wahhab, tapi inilah din yang dinul anbiya war rusul, dinut tauhid. Inilah agama yang diamalkan oleh para salafus saleh, termasuk al-a'immatu al-madhahib. Wan sarafa anhum Abdul Aziz mubajjala mukarrama. Maka pulanglah Abdul Aziz, yakni Syekh Abdul Aziz Al-Husain, dengan mulia dan dihormati. Adapun Syekh Abdul Aziz sendiri, siapa beliau? Beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husain. Wa huwa min khawas talamidati Syekhil Islam. Beliau di antara murid khusus, yakni murid senior Syekh. Naam. Wa kana mawdi' thiqah kamilah. Beliau sangat terpercaya dan sangat menguasai ilmu tauhid. Waqad arsalahu ra'isan 'ala al-wafdi ila Makkah marratain. Beliau diutus sebagai pimpinan delegasi ke Mekah 2 kali. Ini yang pertama. Nanti akan ada penjelasan kisahnya yang kedua. Wa kana yatawalla mansib al-qada'. Beliau yang menjabat sebagai qadhi pada masa Al-Amir Abdul Aziz, kemudian pada masa Amir Su'ud bin Abdul Aziz, dan pada masa Amir Abdullah bin Su'ud, 3 umara. Sebelumnya siapa yang menjabat? Langsung Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian digantikan oleh ini tadi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husain. Dan itu berlangsung sampai 3 penguasa. Dan ketika Ibrahim Basya menghancurkan Diriyah nanti di akhir pemerintahan Abdullah bin Saud, waktu itu Diriyah dihancurkan oleh Daulah Utsmaniyah dengan pasukan dari Mesir, pimpinannya Ibrahim Basya. Nah, ketika itu Ibrahim Basya menghancurkan seluruh wilayah Diriyah termasuk para ulamanya. Nah, ketika itu yang terjadi pada tahun 1234, Syekh Abdul Aziz masih hidup dan beliau termasuk yang mendapatkan tekanan keras dari Ibrahim Basya. Dan ketika itu beliau sudah sangat lanjut usianya. Namun beliau tidak sampai dibunuh. Syekh Abdul Aziz tidak sampai dibunuh oleh Ibrahim Basya. Taib, ini peristiwa atau al-wafdul awal, utusan pertama yang diutus oleh Diriyah dengan permintaan dari Mekah yang menghasilkan hasil yang sangat positif sebenarnya. Ya, pengakuan langsung dari para ulama Mekah bahwa dakwah ini adalah dakwah hak, bahwa inilah dinullah. Namun tidak lama setelah itu, yakni tidak sampai 1 tahun, ub'idah Syarif Ahmad anil hukum. Ya, Syarif Ahmad langsung dijauhkan dari kekuasaan, entah imma dipecat atau yang lainnya. Wahalla mahallahu ibnu akhi, dan digantikan oleh misanannya Surur bin Musa'id, yang bernama Surur bin Musa'id. Dan Surur bin Musa'id sikapnya adalah menghancurkan hubungan baik ini tadi. Menghancurkan hubungan baik antara Mekah dengan Diriyah. Fa'adat al-ilaqat bainahuma ila sabiq su'iha. Sehingga hubungan antara keduanya kembali memburuk. Kembali memburuk. Walam yasma li atba' ad-Diriyah bil hajj illa sana, dan tidak diizinkan lagi jamaah Diriyah untuk berhaji kecuali pada tahun 1197. Yakni setelah tahun 1185 kembali dicekal. Dan nanti kembali lagi diizinkan pada tahun 1197. Namun upaya dari Al-Amir Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud tidak berhenti. Beliau terus berupaya untuk bersikap dan berhubungan baik dengan Mekah. Maka di masa-masa itu terus beliau berupaya untuk mengirimkan hadaya kepada Syarif Mekah. Hadaya thaminah, hadiah-hadiah yang mahal. Ya, kepada siapa? Syarif Mekah. Dalam rangka untuk membina hubungan baik ini. Ahda Abdul Aziz harrasahullah ta'ala ala surur wali Makkah al-Musyarrafah khailan wa rukaban, dikirim kuda-kuda, unta dan sebagainya. Ya. Yang tujuannya adalah ar-rukhsah li ahli din wal Islam fi ada wajibil iftirat. Bukan mau ngerebut Mekah, bukan. Tujuannya semata-mata agar para jamaah Saudiyah pengikut dakwah ini bisa diizinkan untuk menunaikan haji. Ya. Kewajiban rukun Islam yang kelima. Namun sekian kali upaya belum menghasilkan atau membuahkan hasil. Nah. Taib, sampai di sini ya, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.